Pak Willy, apa komentar Anda? Saya pikir kita harus melihat ke belakang lagi. Merek-merek yang ada sekarang ini sudah dilindungi oleh hak paten atau tidak? Jadi kalau memang tidak, ya memang belum ada haknya untuk memakai kata-kata yang generik itu. Tetapi kalau sudah dipatenkan, apalagi sudah lama, seperti Aqua misalnya yang sudah lebih dari 35 tahun, saya pikir nggak bisa dikategorikan sebagai generik lagi. Terutama kalau Aqua ya, kalau pendapat saya, sebetulnya Aqua itu untuk Indonesia kan nggak generik. Kalau air, banyu, gitu baru generik ya. Tapi aqua itu kan kata Latin dan orang sini dulu yang mengenal aqua itu sebagai akuarium, aquaduct, dan sebagainya. Jadi kalau untuk air minum, rasanya sih belum ada yang pakai dan waktu itu tidak generik. Sekarang menjadi generik karena aqua yang menjadikan generik. Karena upaya dari aqua sendiri yang membuat merek itu begitu terkenal. Apakah hal ini akan berpengaruh terhadap laku atau tidaknya produk tersebut? Oh ya, tentu. Membangun merek itu kan nggak mudah dan waktunya tidak singkat dan tidak murah gitu ya. Jadi semuanya perlu effort atau upaya yang benar-benar keras sehingga menjadi seperti sekarang, Super Mie misalnya. Dari dulu kan Super Mie itu sudah merupakan satu merek, bahkan sudah menjadi generik dulu kan. Seingat saya dulu, kalau kita mau beli mie instan, merek apapun, kita ngomongnya Super Mie. Sama sebetulnya. Jadi kata-kata itu dibuat terkenal oleh pemilik merek tersebut. Akhirnya kan menjadi generik karena kekuatan brandnya itu sendiri, bukan generik karena begitu saja. Sebenarnya apa yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah, Pak? Mungkin yang lebih harus diperhatikan itu adalah fungsi pengawasan supaya makanan-makanan atau minuman yang beredar maupun obat-obatan itu aman untuk konsumen. Jadi fungsi-fungsi itu saya kira yang lebih penting ya. Jadi kalau katakanlah mengenai merek dan sebagainya itu diurusin juga, itu kan ada masing-masing domainnya ya. Jadi saya pikir kalau urusan merek itu ya biarlah diserahkan kepada Departemen Kehakiman. Sedangkan kalau urusan penulisan dalam label dan sebagainya, oke lah kalau itu menyangkut kata-kata di luar merek. Ada yang akan disampaikan pada pemerintah, Pak Willy? Kita memang selalu mengharapkan bahwa pemerintah itu siapapun juga ya, kalau ingin mengeluarkan peraturan atau hal-hal yang berkaitan dengan industri atau dunia usaha, itu ya kita-kita diajak ngomong dulu lah, jadi kita bisa memberikan pendapat gitu, jangan terus keluar peraturan-peraturan yang akhirnya memberatkan dunia industri dan kita melihat ke depan akan bisa mengganggu ekonomi secara keseluruhan, karena kalau industri terganggu pasti ekonomi juga terganggu, karena roda ekonomi itu antara lain adalah industri dan dunia usaha ini. Baik Pak Willy, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Indonesia, Willy Sidarta. Saya Dewi Sintawati.